الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزكم الله، pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita nanti akan membaca ringkasan atau sekilas syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita sudah masuk pada hadis yang ke-41 pada file PDF. Antum bisa lihat di halaman 251, hadis yang ke-41 dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Nah, mungkin ada di antara antum yang mau membaca hadisnya. Tafadhalu. Barakallahu fikum. إلا الله والذكر نعم. Mungkin sekalian bisa antum terjemahkan atau baca terjemahannya mungkin. Mungkin terjemahan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggris, tafadhol. Bisa Abu Asiyah juga atau ikhwan yang lain. Nah. Nah. Nah. Sana. Nah. Nah. Nah, barakallahu fikum. Yang barusan membaca terjemahannya, ah siapa? Abu Nabil Fuad, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Nah, kita akan baca dulu sekilas biografi atau terjemah dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arad, biografi beliau yang mungkin kita baca dari kitab Syiar A'lamin Nubala. Saya ambilkan dari kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah. Secara ringkas, Khabbab bin Al-Arad termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang kapan keislaman Khabbab bin Al-Arq. Mujahid, seorang tabi'i, menyatakan bahwa yang pertama kali menampakkan keislaman adalah ada lima orang, yaitu Abu Bakar, kemudian Khabbab, kemudian Bilal, kemudian Suhaib dan Ammar. Nah, jadi kalau menurut pendapat Mujahid, yang Mujahid ini seorang tabi'i, Khabbab termasuk lima orang yang pertama masuk Islam. Tapi menurut Ibnu Ishaq, Khabbab baru masuk Islam setelah 19 orang yang lain masuk Islam. Artinya Khabbab adalah orang yang ke-20 masuk Islam. Nah, jadi Khabbab ini ada perbedaan pendapat para ulama, tapi beliau termasuk yang pertama masuk Islam. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Khabbab termasuk lima orang yang pertama masuk Islam, kata Mujahid. Sedangkan pendapat Ibnu Ishaq, Khabbab adalah orang yang ke-20 yang masuk Islam. Nah, kemudian Khabbab radhiyallahu anhu pernah bercerita, aku pernah berada di Makkah sebagai seorang yang bekerja membuat pedang. Aku membuat pedang untuk Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Kemudian aku meminta upah, meminta gaji, meminta uang kepadanya karena aku sudah bekerja membuatkan pedang. Tapi Al-As bin Wa'il berkata, aku tidak akan memberikan uang kepadamu sampai engkau kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-As bin Wa'il yang kafir, yang musyrik, dia mengatakan kepada Khabbab, aku tidak akan memberikan uang kepadamu hingga engkau kufur kepada Muhammad. Nah, kata Khabbab radhiyallahu anhu yang waktu itu sudah masuk Islam, dia menyatakan, la ukaffiru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam hatta tamuta thumma tub'ath. Aku tidak akan kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga engkau meninggal kemudian engkau dibangkitkan. Nah, Al-As bin Wa'il berkata, "Idza bu'ithu kana li mal fa sawfa aqdika." Kalau aku dibangkitkan dan aku memiliki harta, aku akan bayar kepadamu pada waktu itu. Nah, karena Al-As bin Wa'il tidak percaya dengan kebangkitan nanti setelah meninggal. Al-As bin Wa'il mengatakan, kalau aku nanti dibangkitkan setelah meninggal, aku punya uang, punya harta, nanti aku akan beri uang kepadamu pada waktu itu. Maka Khabbab bin Al-Arad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hingga turunlah ayat surat Maryam ayat 78. Nah, afara'aita alladhi kafara biayatina. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami dan seterusnya? Ayat itu turun terkait dengan percakapan antara Khabbab bin Al-Arq dengan Al-As bin Wa'il. Nah, Khabbab bin Al-Arq ini termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ikut dalam perang Badar. Nah, dan beliau hidup selama 73 tahun. Beliau hidup hingga berusia 73 tahun. Beliau meninggal di Kufah. Kufah adalah sebuah kota di Irak. Beliau meninggal di Kufah. Dan jenazah beliau disolatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah. Dan Khabbab ini meriwayatkan beberapa hadis, ya, dalam catatan Al-Imam Al-Zahabi, ya, Khabbab bin Al-Arad itu ada tiga hadis di dalam Sahihain, tiga hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja itu ada dua hadis dari Khabbab bin Al-Arq. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah satu hadis. Nah, jadi itu sekilas tentang Khabbab bin Al-Arq. Baik, mungkin ada di antara antum yang bisa mengulangi faedah yang kita pelajari tentang sahabat Khabbab bin Al-Arad, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tafaddalu, barakallahu fikum. Nah, dipilih ya. Baik, barakallahu fikum. Abu Danish ada? Abu Danish Amirul? Berapa usia Khabbab bin Al-Arad ketika meninggal dunia? 73 tahun. 6. Beliau meninggal di mana? Di Kufa. Termasuk yang menyolatkan jenazah beliau siapa? Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Ahsantum. Kemudian Abu Kabir Azri hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang pertempuran apa yang diikuti oleh Khabbab bin Al-Arad? Perang Badar, barakallahu fikum. Nah, beliau ikut perang Badar dan beberapa pertempuran yang lain. Ya, tapi yang disebut oleh Al-Hafidz Al-Dhahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala itu hanya perang Badar. Nah. Kemudian apakah beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, pertama-tama masuk Islam? Nah, baik. Ada, kalau menurut Mujahid, beliau termasuk yang masuk Islam bersama berapa orang? Ya, beliau termasuk yang masuk Islam, termasuk yang 5 orang yang pertama masuk Islam. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq, beliau masuk Islam yang keberapa? Yang ke-20. Jazakumullah khairan. Nah, kemudian Abu Muhammad Metin. Nah, barakallahu fikum. Ada berapa hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab bin Al-Arad di dalam Sahihain? 3. Barakallahu fikum. 3, 2 di Al-Bukhari, diriwayatkan Al-Bukhari, dan 1 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian surat Maryam ayat 78, masih Ahmedin. Surat Maryam ayat 78 itu asbabun nuzulnya bagaimana? Sebab turunnya ayat itu mungkin bisa diceritakan. Nah, baik. Nah, Nah. Nah. Nah. Berkata. Nah. Baik. Surat Maryam ayat 78. Barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan. Itu tentang hadis tentang biografi Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu yang akan kita baca hadisnya. Nah. Beliau menyatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Pada saat Nabi berbantalkan pakaian burdahnya. Jadi burdah ya, sebenarnya bukan surban tapi burdah. Kalau surban itu imamah, itu imamah. Nah, tapi burdah itu semacam selendang atau pakaian tertentu. Nah, beliau sedang berbantalkan burdah di bawah naungan Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Kami berkata, tidakkah Anda wahai Rasul meminta kepada Allah memberikan pertolongan kepada kami? Tidakkah Anda berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami, menghindarkan kami dari berbagai siksaan orang-orang musyrikin yang kami merasakan berat, kami diejek, disiksa. Nah, tidakkah Anda berdoa kepada Allah ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyuruh kepada Khabbab bin Al-Arad dan kaum muslimin lain waktu itu yang berada di bawah siksaan orang-orang musyrikin Quraisy untuk bersabar. Karena umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah, mereka disiksa dengan siksaan yang jauh lebih berat. Tetapi hal itu tidak membuat mereka keluar dari keimanan. Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Ada orang pada umat sebelum kalian yang ditanam, ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. Kemudian diambil gergaji, digergaji kepalanya hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. Assalamualaikum mungkin jaringan sampai di mana tadi? Naam, barakallahu fiikum. Wa yumshatu bi amshatil hadid, kemudian disisir dengan sisir dari besi. Maduna lahmihi wa 'azmihi, sehingga terpisah antara daging dengan tulangnya. Ma yasudduhu dhalika an dinih, hal itu tidak mengeluarkan dia dari agamanya, tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi layutimmanna allahu hadhal amra hatta yasira al-rakibu min san'a ila hadra maut. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini. Sungguh Allah akan menjadikan Islam berjaya, mulia, tersampaikan dakwah secara luas di atas ajaran Islam. Hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamih. Akan terjadi keamanan, kaum muslimin tidak akan tertindas, kaum muslimin akan merasa tenang, tentram, bahagia, tidak diganggu, sehingga orang yang berkendaraan dari Son'a sampai Hadramaut. Son'a dan Hadramaut itu adalah dua kota di Yaman. Dua kota di Yaman. Antum bisa cari informasi nanti berapa jarak antara Son'a dengan Hadramaut. Nah, orang berjalan, berkendaraan dari Son'a ke Hadramaut, merasa aman, tidak takut kecuali Allah dan serigala yang akan memangsa kambing atau dombanya. Nah, dan itu remeh, ringan, cuma masalah dombanya takut terkena serigala itu ringan, bukan sebuah ancaman. Nah, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, kalian terburu-buru, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam sahihnya. Naam. Kata Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah, anna man kana qablana ubtuliya fi dinihi aqdama mimma ubtuliya bihi haula. Sesungguhnya umat-umat sebelum kita mendapatkan ujian dalam agamanya lebih besar dibandingkan ujian yang diterima oleh mereka, oleh para sahabat yang disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, ثم أقسم عليه الصلاة والسلام, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, أن الله سبحانه سيتم هذا الأمر, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini, yakni sayutimmu ma jaa bihir rasul alaihi salatu wassalam min da'watil islam. Allah akan menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa dakwah Islam, hatta yasira ar-raakibu min san'a ila hadramaut la yakhsha illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanami, tidak takut kecuali kepada Allah dan takut serigala akan memangsa dombanya. Serigala memangsa domba, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, terburu-buru. Ay fasbiru wantadhirul faraja minallah, bersabarlah kalian dan tunggulah jalan keluar dari Allah. Fa inna Allah sayutimmu hadzal amr, karena sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan ini. Nah, waqad sara al amru kama aqsama alaihi an nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam, dan perkaranya terjadi sesuai dengan yang disumpahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ففي هذا الحديث آية من آية الله, حيث وقع الأمر مطابقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. Di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda Allah bahwa sesuatu terjadi tepat sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah kaum muslimin berjaya, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar radhiyallahu anhu. Nah, ya, awal-awal Islam masih murni, tidak ada penyimpangan sama sekali. Kaum muslimin jaya dan keamanan di mana-mana. Nah, aman. Tapi ketika kaum muslimin jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keamanan itu bisa jadi dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi takut lagi. Tidak ada keamanan lagi. Semakin mereka jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Syekh juga, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa fihi aydan dalilun ala wujubi as-sabri ala adhiyati a'da'il muslimin. Di dalam hadis ini terkandung dalil wajibnya sabar ketika mendapatkan gangguan dari musuh-musuh kaum muslimin. Wa idza sabara al-insanu dhafara. Jika seorang manusia sabar, maka dia akan menang, akan jaya. Fal wajibu 'alal insan an yuqabila ma yahsulu min adhiyatil kuffar bis sabri wal ihtisab. Wantidharil farj. Wajib bagi manusia untuk menghadapi gangguan orang-orang kafir itu dengan kesabaran, mengharapkan pahala di sisi Allah dan menunggu jalan keluar. Wala yadhunna anna al-amra yantahi bisur'ah wa yantahi bisuhulah. Jangan dia mengira bahwasanya perkaranya akan berakhir cepat dan mudah. Qad yabtalillahu 'azza wa jalla al-mu'minin bil kuffar yu'dhunahum wa rubbama yaqtulunahum. Kadangkala Allah Azza wa Jalla menguji orang-orang beriman dengan perbuatan orang-orang kafir, menyiksa mereka, menyakiti kaum muslimin, bahkan bisa jadi mereka membunuh kaum muslimin. Kama qatala al-yahudu al-anbiya, sebagaimana orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Alladzina hum a'zamu min ad-du'ah wa a'zamu min al-muslimin, yang para nabi itu lebih tinggi kedudukannya, lebih utama dibandingkan para da'i, para ustaz, talibul ilm. Nabi itu kedudukannya lebih tinggi dari para da'i. Mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Menunjukkan sikap permusuhan mereka sangat besar. Siksaan dari mereka sangat dahsyat. فَلْيَصْبِرْ وَلْيَنْتَظِرِ الْفَرْجِ وَلَا يَمَلْ وَلَا يَضْجَرْ بَلْ يَبْقَ رَاسِيًا كَالصَّخْرَةِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى مَعَ الصَّابِرِينَ. Maka hendaknya seorang sabar menanti jalan keluar dari Allah. Jangan bosan. Hendaknya dia kokoh seperti batu. Karena akibat yang baik akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Nah. Kemudian Asy-Syaikh menasihatkan kepada kita agar jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Nah, sikap terburu-buru itu kalau dia keluar dari bimbingan Allah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Dan ada sebuah faedah dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Bahwa jalan kita, jalan yang kita lalui itu panjang. Sedangkan kita berjalan lambat. Tetapi yang dinilai oleh Allah bukan kita sampai atau tidak. Tetapi yang dinilai oleh Allah kita meninggal di atas jalan itu atau di luar jalan itu. Yang penting kita berada di jalan itu, meninggal di jalan itu. Maka itu yang akan menyampaikan kita ke surga. Tapi orang-orang yang nah itu faedah dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi banyak kaum muslimin yang tergesa-gesa. Nah, banyak yang terburu-buru. Mereka menginginkan kejayaan Islam, tapi tidak dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka melakukan pengeboman bunuh diri di mana-mana. Dianggap akan mempercepat kejayaan Islam. Padahal mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan justru mengeluarkan mereka dari jalan Allah. Walakinnakum tasta'jilun, kalian tergesa-gesa melakukan bom bunuh diri, ya. Nah, tindakan terorisme yang sama sekali bukan dari ajaran Islam. Nah, termasuk sikap tergesa-gesa juga adalah seorang yang ingin kejayaan Islam tidak dengan cara Nabi. Masuk ke parlemen, nah, ikut demokrasi, misalkan. Nah, kemudian dia harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, sabar di atas jalan yang diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita berharap kita bisa meninggal di atas jalan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilalui oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, maka jangan tergesa-gesa. Harus sabar. Karena bagaimanapun kita, alhamdulillah keadaan kita masih jauh lebih baik dibandingkan penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat di Makkah sebelum hijrah. Sedangkan penderitaan para sahabat di Makkah yang sudah demikian menderita, itu masih dianggap oleh Nabi SAW masih lebih mending, masih lebih ringan dibandingkan penderitaan umat-umat sebelumnya yang sampai mereka dibegergaji menjadi dua, disisir dengan sisir besi hingga terpisah antara kulit dengan tulangnya, daging dengan tulangnya. Nah, maka bersabarlah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita dan senantiasa membimbing kita di atas jalan al-haq. Nah, di atas jalan kebenaran. Nah, baik. Mungkin ana ingin bertanya kepada Abdul Hakim Yaakov. Bisa mendengar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin antum bisa menjelaskan faedah yang antum dapatkan dari kajian kita malam ini. Faedah yang boleh diambil ialah umat-umat dahulu yang percaya kepada yang beriman kepada Allah, ujian yang dihadapi oleh mereka jauh lebih hebat berbanding dengan umat-umat yang selepasnya. Jadi faedah yang boleh yang diambil adalah umat ini hendaklah tetap bersabar. Baik, barakallahu fikum. Abdul Hakim Yaakov di Singapura atau di Malaysia? Di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, barakallahu fikum. Nah, kemudian ana ingin bertanya kepada Muhammad Umar. Ya, Ustaz. Nah, antum di Malaysia? Nah, Ustaz, Malaysia. Nah, barakallahu fikum. Faedah apa lagi yang bisa antum dapatkan dari pelajaran kita malam ini? Satu lagi faedah dari ucapan Syekh Al-Albani, Ustaz. Dia orang yang mengatakan jalan yang kita lalui itu panjang dan kita pun bergerak perlahan. Apa yang Allah lihat adalah yang nilai sama ada kita meninggal di atas jalan tersebut atau di luar jalan tersebut. Bukan sama ada kita sampai ke destinasi atau tidak. Kita haruslah tidak tergesa-gesa atau coba naikkan arah seperti cara orang teroris yang berdiri, orang yang pas politik, pun syariah dan sebagainya. Kita haruslah mengikut jalan yang lantaskan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, Barakallahu fikum. Maksudnya nomor Baik. Jazakumullah khairan. Dalil yang dipakai oleh Syekh Albani rahimahullah yang menunjukkan bahwa yang terpenting kita meninggal di atas jalan Allah. Bukan kita meninggal melihat hasilnya tercapai atau tidak. Itu dalilnya adalah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Yunus ayat yang ke-46 dan juga surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-40. Tadi surat Yunus ayat 46 dan juga surat Ar-Ra'd ayat 40. Kemudian surat Ghafir ayat 77. Surat Ghafir ayat 77. Nah, surat Yunus ayat 46, Ar-Ra'd ayat 40 dan juga Ghafir ayat 77 menunjukkan bahwa tidak penting apakah kita melihat keberhasilan, kejayaan itu kita lihat sendiri ataukah sampai meninggal kita tidak pernah melihat kaum muslimin jaya seperti dulu, tidak penting. Yang penting kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Nah, berarti surat Ghafir ayat ke-77 Allah Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqq, bersabarlah kalian, bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fa'imma nuriyannaka ba'dal ladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa'ilayna yurja'un. Bisa jadi Allah akan menampakkan kepadamu sebagian yang Allah janjikan. Allah menjanjikan kaum muslimin akan mendapat keamanan. Kemudian engkau melihat langsung. Mungkin saja engkau bisa melihat itu. Au natawaffayannaka. Atau Allah mewafatkan engkau sebelum sempat engkau melihat kejayaan itu. Fa ilaina yurja'un. Kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan dan kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala perbuatan kalian dulu, apakah kalian berada di atas sunnah atau tidak. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara antum yang ingin menyampaikan sesuatu. Tafadhol barakallahu. Allahu fikum. Nah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Kalau misalkan kita tidak sempat, tidak bisa sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh, yang itu kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Seandainya kita tidak sempat melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, maka kita boleh mengganti ya, di setelah subuh sebelum terbit matahari dan atau mengganti di waktu duha. Jadi boleh dua-duanya. Boleh mengganti selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh, kemudian Itu juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Kemudian Nabi menegurnya, apakah sholat subuh 4 rakaat? Kata Nabi. Sahabat itu menyatakan bahwa ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang saya lakukan sekarang ya Rasulullah. Yang mestinya sebelum subuh saya lakukan sekarang. Kemudian Nabi diam, tidak mengingkarinya. Maka itu menunjukkan bahwa itu boleh. Nah. Tetapi sebaiknya, kalau ada pilihan, sebaiknya dilakukan di waktu duha. Waktu duha bermula sejak terbit matahari ditambah 15 menit. Yes. Terbit matahari ditambah 15 menit, itu awal waktu duha. Terus sampai kira-kira waktu duhur kurang sekitar 10 menit. Itu waktu duha. Di waktu itu antum bisa mengganti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang beliau lebih suka melakukan penggantian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dilakukan di waktu duha. Nah, ya. Nah, semacam itu. Semacam itu. Ya. Nah, cuma kadang cara memakainya yang mungkin berbeda. Kadang cara memakainya yang mungkin berbeda. Biasanya mereka kadang memakai surbannya untuk ditaruh di bahunya. Nah, tapi secara detail, wallahu a'lam, memang perlu dilihat kondisinya. Nah. Apakah benar atau tidak benar, maka perlu dilihat kondisinya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullahu khairan. Nah. Mungkin ada lagi? Tayyib. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.